Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala, innal ladhina attaqaw idha massahum ta'ifum minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila menimpa mereka was-was dari syaitan, mereka pun segera mengingat, kemudian mereka berhenti dari kemaksiatan tersebut dengan ilmu. Fal mu'minu idza massahu ta'ifun minasy syaitani ayyu ta'ifin bi ma'siyatin aw riya'in aw ghairihi fa innahu yatadhakkaru sur'ana ma yatadhakkaru wa yata'idhu wa yaqla'u an hadzal ithmi sawa'un bil qalbi aw bil jawarihi. Maka seorang mukmin apabila menimpa dirinya suatu waswas dari syaitan, waswas apapun itu, baik berupa kemaksiatan atau riya atau yang lainnya, maka dia pun ingat, segera ia ingat dan mengambil pelajaran dan meninggalkan dosa ini. Sama saja apakah dosa tersebut dengan kalbu atau dengan anggota badan. Wal amru bil ikhlasi warada fi ayatin kathiratin wa ahaditha kathiratin. Dan perintah untuk ikhlas datang dalam ayat yang banyak dan hadith-hadith yang banyak. Wattahdhiru minar riya'i kadzalika. Dan peringatan dari riya juga demikian, yaitu datang dalam banyak dalil. Wa akhbarallahu fil qur'ani 'anil munafiqina annahum yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik, bahwasanya mereka beramal agar dilihat oleh manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit saja. Wa anna sadaqatihim la tuqbalu. Dan bahwasanya sedekah-sedekah mereka tidak diterima. Qul anfiqu tau'an aw karhan lay taqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah wahai Nabi, berinfaklah wahai orang-orang munafik, baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Infak tersebut tidak akan diterima dari kalian, karena sungguh kalian adalah kaum yang fasik. Wa kadzalikal muraina la tuqbalu sadaqatuhum wa a'maluhum allati yurauna fiha. Demikian pula orang-orang yang berbuat riya tidak diterima sedekah-sedekah mereka dan amalan-amalan mereka yang mereka melakukan riya padanya. Farriya'u khatirun jiddan, maka riya sangat berbahaya. Wa'adamul ikhlasi fil a'mali la yutraku laha ayyu qimatin abadan. Dan tidak ikhlas di dalam amalan-amalan tidak boleh dibiarkan untuknya satu nilai pun selama-lamanya. Yaitu jangan sampai seorang hamba terjatuh ke dalamnya. Wa huwa syartun min syuruti qabulil amali. Dan ikhlas adalah sebuah syarat dari syarat-syarat diterimanya amalan. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah ia melakukan amalan yang saleh dan janganlah ia berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabbnya dengan siapapun. Fasyarata syartaini. Maka dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan dua syarat. Fal ya'mal amalan salihan. Syarat yang pertama, hendaklah ia melakukan amalan yang saleh. Al amalu salihu huwa al muwafiqu lisyar'i. Laisa fihi bid'un. Amal yang saleh adalah amalan yang sesuai dengan syariat. Tidak ada padanya kebid'ahan. Ya'ni la ya'malu illa bima adzinallahu fihi. Yaitu tidaklah ia beramal kecuali amalan yang Allah mengizinkannya. Fi kitabihi, baik di dalam kitabnya, au fi sunnati nabiyyihi alaihi salatu wassalamu al-muballighi anillahi azza wa jalla, ataupun di dalam sunnah nabinya alaihi salatu wassalam yang menyampaikan dari Allah azza wa jalla. Hadza huwal amalus salihu. Inilah dia amalan yang saleh. Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah ia berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabbnya dengan siapapun. Ini syarat yang kedua. La syirkun akbaru wa la syirkun asgaru. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. fasyartani ukhidha min hadhil ayati wa min ayatin wa ahaditha ukhra liqabulil amali. Maka dua syarat diambil dari ayat ini dan dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya untuk diterimanya amalan. La yaqbalullahul a'mala abadan illa bihadaini syartaini. Allah Ta'ala tidak menerima amalan-amalan selama-lamanya kecuali dengan dua syarat ini. An yakuna hadha min syar'illahi adhinallahu fihi subhanahu wa ta'ala fil kitabi was'awis sunnati. Syarat yang pertama, amalan ini merupakan bagian dari syariat Allah yang Allah Azza wa Jal mengizinkannya, baik di dalam Alkitab ataupun Sunnah. Wa an yakuna sahibuhu mukhlishan fihi lillahi azza wa jalla la yumazziju hadzal amala syirkun la asgharu wa la akbaru. Syarat yang kedua, dan pelakunya mengikhlaskan amalan bagi Allah Azza wa Jalla, tidaklah mencampuri amalan ini kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Hadza yajibu an yaj'alahu al-muslimu nasba 'ainaihi. Perkara ini wajib seorang muslim menjadikannya berada di hadapannya. Taharris sunnati, taharril umuril mashru'ati, taharril umuril mashru'ati wa al-ibtida'u 'anil bid'i. Berupaya bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah, berupaya bersungguh-sungguh untuk mengamalkan perkara-perkara yang disyariatkan, menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam urusan kami ini, yaitu agama ini, perkara-perkara yang bukan merupakan bagian darinya, maka perkara-perkara tersebut tertolak. Ar-raddu diddul qabuli. Tertolak lawan dari diterima. Fahadha amrun azimun ya ikhwatu. Maka ini adalah perkara yang agung, wahai saudara-saudara. Yaqumu alaihi al-islamu. Tegak di atasnya Islam. Wa yajibu an yattaqiyallaha al-muslimu. Dan wajib seorang muslim bertakwa kepada Allah. wa an yuhaqqiqa hadaini syartaini, dan wajib seorang muslim merealisasikan dua syarat ini. Wa an yakuna fi ibadatihi kulliha yatasawwaru annallaha yarahu, dan hendaknya seorang muslim di dalam ibadahnya seluruhnya ia hadirkan di dalam kalbunya bahwasanya Allah Azza wa Jalla melihat dirinya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, apabila engkau tidak melihat Allah Ta'ala, maka sungguh Allah melihatmu. Qala Jibrilu fi su'alihi linnabiyyi alaihi salatu wassalamu, Jibril berkata di dalam pertanyaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fil hadithil masyhuri, di dalam hadis yang masyhur, mal ihsanu, apa itu ihsan? Ba'dama sa'alahu Jibrilu anil islami wal imani, setelah Jibril bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang Islam dan iman. Qala mal ihsanu, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apa itu ihsan? Malaikat Jibril berkata, apa itu ihsan? Qala alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguh Allah Ta'ala melihatmu. Hadhihi martabatun 'azimatun, ini adalah sebuah tingkatan yang agung. Wa yajibu 'alal muslimi an yajtahida liyartaqiya ila hadzal mustawal 'azimi, dan wajib bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh agar ia naik kepada tingkatan yang agung ini. Wa huwa muraqabatullahi tabaraka wa ta'ala, yaitu merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wastish'arun, wastish'aru annahu yarahu fi a'malihi kulliha, dan merasakan bahwasanya Allah melihatnya di dalam seluruh amalannya. Fi harakatihi wa sakanatihi, baik dalam gerakan-gerakannya maupun dalam diamnya. In kanat ma'siyatan aqla'a 'anha, apabila amalannya merupakan kemaksiatan, ia pun meninggalkannya. Li'annahu yatasawwaru annallaha yarahu, karena sesungguhnya ia hadirkan di dalam kalbunya bahwasanya Allah melihat dirinya. Wa in kana fi ibadatihi, yatasawwaru annallaha tabaraka wa ta'ala yuraqibuhu fayukhlisu hadzal 'amala wa yutqinuhu wa yuhsinuhu. Dan apabila di dalam ibadah seorang hamba menghadirkan di dalam kalbunya bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mengawasinya, maka ia akan mengikhlaskan amalan ini, menyempurnakannya dan memperbagusnya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Maka tatkala kita duduk di majlis ini, mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i, hendaklah kita hadirkan dalam kalbu kita, hendaklah kita sadari dan kita ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita dan mengawasi kita pada saat ini. Apabila keyakinan ini hadir di dalam kalbu kita saat ini, maka tentunya kita akan berupaya bersungguh-sungguh agar ikhlas tatkala duduk di majlis ini mempelajari ilmu agama, dan tentunya kita akan berupaya bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik tatkala duduk di majlis ini, mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik, berupaya memahami apa yang disampaikan, dan seterusnya dari upaya-upaya agar usaha kita dalam mempelajari ilmu agama ini sampai pada level yang terbaik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita, mengawasi kita, dan menilai apa yang kita lakukan saat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.